إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله kembali kita berkumpul pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan tentang tata cara duduk yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat duduk tasyahud. Bagaimana cara beliau, keadaan beliau, kedua tangan beliau, dan lebih terkhusus lagi tentang peletakan jari-jari tangan kanan. Bagaimana cara menunjuk dengan telunjuk yang benar, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah kita sebutkan beberapa cara dan ketiga cara tersebut seluruhnya sahih. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cara yang pertama yaitu dengan mengepalkan seluruh jari jemari kecuali telunjuk. Seluruh jari dikepalkan kecuali telunjuk. Cara yang kedua yaitu mengepalkan atau meletakkan tiga jari kelingking, kemudian yang berikutnya dan jari yang tengah lengket dengan telapak tangannya. Adapun jari telunjuk maka memberikan isyarah dan ibu jari berada tepat berada di bawah jari telunjuk dan tidak digenggam, tidak dikepalkan. Cara yang ketiga yaitu dengan mengepalkan jari kelingking dan yang setelahnya, atau meletakkannya di telapak tangan, melekatkannya dengan telapak tangan kanan, lalu jari tengah bersamaan dengan ibu jari membuat lingkaran. Membuat lingkaran. Adapun jari telunjuk memberikan isyarat. Ketiga cara ini telah kita jelaskan, diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Masih membicarakan seputar duduk tasyahud. Dan di dalam hadis yang akan kita bacakan ini akan menjelaskan tentang apa zikir yang dianjurkan, wirid yang dianjurkan bagi seorang yang sedang sholat untuk dibaca pada saat tasyahud. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami. Faqala, lalu beliau bersabda, idza shalla ahadukum falyaqul, apabila salah seorang kalian salat maka hendaklah dia mengucapkan. Yani maksudnya ketika tasyahud, attahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah dia membaca wirid tersebut, thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi, kemudian dia boleh memilih dari doa, doa yang paling dia senangi, doa yang paling menakjubkan dia, yang menjadikan dia senang. Fayad'u, maka dia pun berdoa dengan doa tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wal lafdhu lil Bukhari. Dan lafaz hadis ini dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Walinnasai, dan dalam riwayat an-Nasai disebutkan dengan lafaz, kunna naqulu qabla an yufradu alaina at-tashahhud. Adalah kami dahulu mengatakan sebelum diwajibkan atas kami mengucapkan tasyahhud. Wali Ahmad, dan dalam riwayat al-Imam Ahmad, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'allamahu at-tashahhud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud tasyahhud, wa amarahu an yu'allimahu an-nas, dan beliau perintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk mengajarkan ini kepada manusia. Ani kepada kaum muslimin. Wali Muslim, dan dalam riwayat al-Imam Muslim, Ali bin Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami at-tashahhud. Lalu beliau mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ila akhiril hadis dan seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dari berbagai riwayat ini, di mana beliau hendak menjelaskan kepada kita tentang apa yang dianjurkan untuk diucapkan pada saat tasyahud, pada saat duduk at-tasyahud. Sebelum kita menjelaskan isi dan kandungan dari hadis ini, kita melihat terlebih dahulu tentang kedudukan riwayat dari hadis yang beliau sebutkan. Riwayat yang pertama yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah hadis yang jelas sahihnya. Tidak ada keraguan di dalam kesahihan riwayat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Makanya beliau mengatakan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya telah disepakati kesahihannya. Dan istilah ini, istilah muttafaqun alaih, adalah istilah yang masyhur di kalangan para ulama, yang dimaksud adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kebanyakan para ulama mengistilahkan demikian. Ada sebahagian, dalam sebahagian kitab seperti Asy-Syaukani rahimahullah, di dalam kitabnya Nailul Autar, beliau menyebutkan istilah yang lain, istilah muttafaqun alaih. Yani yang disebutkan dalam Muntaqal Akhbar Al-Majid Ibn Taymiyyah yang disyarah oleh Asy-Syaukani rahimahullah, apabila dia menyebutkan muttafaqun alaih, maka yang dimaksud adalah hadis itu diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Al-Imam Ahmad. Bukhari, Muslim, ada tambahan Imam Ahmad. Dan kalau hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, biasanya beliau hanya mengatakan akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan oleh keduanya, maksudnya Bukhari dan Muslim. Namun secara umum para ulama menggunakan istilah muttafaqun alaih, yang dimaksud adalah hadis itu disepakati dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya. Disebabkan karena para ulama telah menerima tentang keabsahan dua kitab tersebut dan kesahihan riwayat-riwayatnya. Sehingga apabila ada sebuah hadis yang Bukhari dan Muslim bersamaan dalam mengeluarkan hadis itu dalam sahihnya, maka tidak diragukan tentang kebenaran riwayat tersebut dan kesahihan hadis itu. Maka di sini beliau mengatakan muttafaqun alaih, yakni disepakati kesahihannya, dan lafaz hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari, hadis ini sahih. Kemudian riwayat yang kedua yang disebutkan di sini dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, walin Nasa'i kunna naqulu qabla an yufradu alaina at-tashahhud, adalah kami dahulu mengatakan sebelum diwajibkannya kepada kami tasyahud. Yakni lengkap dari hadis ini bahwa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat cara mengucapkan wirid tasyahud yang benar, dahulu para sahabat di dalam salatnya mereka mengatakan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail, keselamatan atas Allah. Seakan-akan mendoakan Allah. Allah tidak perlu didoakan. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallahu huwas salam. Allah itu as-salam. Sehingga tidak perlu didoakan. Berdoa untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala tempatnya berdoa. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan lafaz yang benar. Sebagaimana yang telah kita dengarkan. Nah, ada tambahan dalam riwayat ini di mana Ibnu Mas'ud mengatakan, kami dahulu mengatakan sebelum diwajibkannya atas kami tasyahud. Lafaz ini, itu berasal dari jalannya Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Dari riwayatnya Al-Amash dan Mansur ibn al-Mu'tamir. Dari Syaqiq bin Salamah dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Sufyan bin Uyainah menyebutkan tambahan yang tidak disebutkan oleh yang lainnya. Maka banyak dari kalangan para ulama menyelisihi riwayat Ibnu Uyainah ketika dia menyebutkan dalam riwayat ini, qabla ayyufradu alayna at-tashahhud, sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Tambahan lafaz ini Sufyan bin Uyainah bersendiri dalam menyebutkan tambahan itu. Sementara para perawi yang lain yang meriwayatkan hadis ini dari Al-A'mash, demikian pula dari Mansur seperti Abu Muawiyah, Zaidah bin Qudamah, Yahya bin Sa'id, Syu'bah, Abu Nu'aim dan yang lainnya, mereka meriwayatkan tanpa tambahan ini. Menunjukkan bahwa lafaz yang disebutkan di sini adalah lafaz yang ganjil. Disebutkan dalam istilah ahlul hadis adalah riwayat yang syadzah. Riwayat yang ganjil dan termasuk ke dalam deretan riwayat-riwayat yang lemah, yang dhaif. Adapun riwayat yang ketiga, wali Ahmad dan dalam riwayat al-Imam Ahmad, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu at-tashahhud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud tasyahud, wa amarahu an yu'allimahu an-nas. Dan beliau memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk mengajarkan wirid tasyahud ini kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari jalan Khusaif Al-Jazari dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Khusaif Al-Jazari adalah perawi yang dhaif. Perawi yang dhaif. Adapun riwayat Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mensahihkannya, ada pula yang melemahkan. Ini kedudukan riwayat yang ketiga. Adapun riwayat yang keempat, riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas, maka ini adalah hadis yang sahih. Maka ini penjelasan dari sisi riwayat, kedudukan riwayat masing-masing dari sanad hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sekarang kita masuki penjelasan dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam riwayat ini, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menoleh kepada kami. Faqala, lalu beliau bersabda, idza shalla ahadukum falyaqul, apabila salat salah seorang kalian maka hendaklah dia mengucapkan, dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku tasyahud dalam keadaan telapak tanganku berada di antara dua telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telapak tangan beliau berada di antara dua telapak tangan Rasul. Jadi Rasulullah dengan dua telapak tangannya Ibnu Mas'ud dengan satu telapak tangannya. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelami berjabatan dengan Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan kedua tangannya. Kama yu'allimuna surata min al-Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami surah dari Al-Qur'anul Karim. Apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini untuk menunjukkan bahwa beliau menerima lafaz-lafaz ini, beliau menerima riwayat tersebut langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menerimanya dengan demikian telitinya, persis sebagaimana yang beliau riwayatkan kepada murid-muridnya. Karena demikian telitinya Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan bahwa beliau benar-benar mengingat kejadian tersebut. Dan menunjukkan bahwa beliau konsentrasi dalam menerima ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwa lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Ibnu Mas'ud adalah lafaz-lafaz yang demikianlah Rasulullah ajarkan kepada beliau. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami surah dari Al-Quranul Karim. Ketika Rasulullah membacakan kepada para sahabat ayat ataukah surat dalam Al-Quranul Karim, tentu tidak diperbolehkan untuk merubah-rubah huruf-huruf yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Tidak ada perubahan. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan pada mereka Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan surah-surah yang lainnya, tanpa ada perubahan. Demikianlah yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam lalu Jibril. Maka demikian pula wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan bahwa wirid-wirid yang seperti ini sifatnya tauqifiyah. Yang dimaksud dengan tauqifiyah adalah harus kembali kepada nas, harus kembali kepada lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada perubahan. Sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, maka begitulah pula yang kita ucapkan. Jangan menambah dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan riwayat ini sama seperti keadaan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wirid sebelum tidur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma tajj' 'ala shiqqika al-ayman, thumma qul." Apabila engkau hendak mendatangi tempat pembaringanmu, maka berwudhulah seperti engkau berwudhu ketika salat. Kemudian engkau berbaring di atas lambung kananmu, lalu kemudian engkau mengatakan, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik, amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada Al-Bara bin Azib, maka Al-Bara bin Azib mengulangi biasa diistilahkan oleh kita murojaah, mengulangi hafalan tersebut. Ketika dia mengulangi, ada kekeliruan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada beliau, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan nabimu yang telah engkau utus. Al-Bara bin Azib keliru. Beliau mengatakan, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika. Lafaz nabi diganti dengan rasul. Maka itu didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera beliau tegur, la, tidak, wa bi nabiyika. Katakan wa bi nabiyika, bukan wa bi rasulika. Padahal kalau dari sisi makna kurang lebih, bahkan makna rasul itu lebih daripada nabi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Al-Bara bin Azib untuk mengganti, karena demikianlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah kita dalam menyikapi zikir-zikir yang telah ditentukan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka hendaklah kita tidak merubah-rubah tata cara bersolawat, tata cara wirid, lafaz-lafaz wirid, dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah tidak merubahnya. Maka apalagi pada lafaz-lafaz yang demikian jelas. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kami lafaz ini sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami surat dari Al-Qur'anul Karim. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang kalian sholat, maksudnya ketika tasyahud, tasyahud secara umum, tasyahud yang pertama ataukah tasyahud yang kedua, tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua. Adapun tasyahud yang pertama, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukumnya. Apakah wajib ataukah sunnah, mustahabbah, suatu yang dianjurkan. Banyak dari kalangan para ulama yang berpendapat bahwa tasyahud yang pertama pada sholat-sholat yang memiliki dua tasyahud, seperti sholat Al-Zuhur, Salatul Asr, Salatul Maghrib, dan Salatul Isya, yang memiliki dua tasyahud, maka tasyahud pertama, kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya mustahabbah, sunnah, tidak wajib. Sunnah dan tidak wajib. Dan mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Buhayna yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, kalau tidak salah sedang salat zuhur pada waktu itu, beliau memimpin para sahabat dalam salat berjamaah tersebut. Maka ketika akan bangkit ke rakaat yang ketiga, itu kan semestinya, yakni ketika selesai mengerjakan rakaat yang kedua, sebelum bangkit ke rakaat yang ketiga kan mestinya duduk terlebih dahulu. Semestinya duduk untuk tasyahud awal, tasyahud yang pertama. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak duduk. Beliau lanjutkan rakaat yang ketiga, beliau tidak duduk tasyahud. Maka para sahabat mengikuti sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikerjakan rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, maka mereka pun duduk pada rakaat yang keempat, tasyahud yang terakhir. Nah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin salat pada tasyahud yang terakhir tersebut, lalu kemudian diikuti oleh para sahabat dalam keadaan para sahabat siap-siap untuk salam. Mereka menyangka bahwa setelah ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengucapkan salam bertanda berakhirnya salat. Ternyata sebelum salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dua kali. Sujud apa ini? Sujud sahwi. Sujud dua kali sebelum salam, kemudian setelah itu beliau pun mengucapkan salam. Dan sujud sahwinya beliau disebabkan karena beliau lupa duduk pada akhir dari rakaat yang kedua dari duduk tasyahud. Tasyahud yang pertama. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh banyak dari kalangan para ulama. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa tasyahud yang pertama itu tidak wajib. Kalaulah wajib tentu akan diulangi sholatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua tentang tasyahud yang pertama adalah pendapatnya Sufyan ats-Tsauri, pendapat al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr dan para ulama yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa tasyahud yang pertama hukumnya wajib. Tasyahud yang pertama hukumnya wajib. Di mana apabila seseorang sengaja meninggalkan, sengaja dia tahu bahwa pada rakaat yang kedua itu mestinya duduk, dia sengaja tidak duduk, dia langsung berdiri, maka batal sholatnya. Ketika dia sengaja meninggalkan. Namun apabila dia lupa, dia meninggalkannya disebabkan karena lupa, bukan kesengajaan, maka bisa diganti dengan sujud sahwi dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Dan ini adalah pendapat yang lebih sahih. Sebab hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan diperintahkannya tasyahud secara umum. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain." Apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat, "Faqulu," maka ucapkanlah at-tahiyatu dan seterusnya. Perintah faqulu, maka ucapkanlah ucapan at-tahiyatu lillahi dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwa at-tashahudul awal, tashahud yang pertama hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau seorang sengaja meninggalkan, batal sholatnya. Dia harus mengulangi. Namun apabila dia meninggalkannya karena lupa, sudah terlanjur berdiri menuju rakaat yang ketiga, ya jangan lagi dia duduk. Misalnya dia menyangka bahwa itu rakaat yang kedua, mau berdiri menuju rakaat yang kedua, maka dia berdiri, langsung berdiri. Setelah dia berdiri baru dia ingat, oh ternyata ini sudah menuju rakaat yang ketiga, yang semestinya tadi itu duduk. Dia mengingatnya ketika berdiri, jangan dia duduk lagi. Ya, kecuali kalau dia mengingat pas dia duduk, maka duduk. Atau sebelum sempurna berdirinya, maka dia boleh duduk. Tapi kalau sudah sempurna, maka jangan lagi dia kembali. Biarkan. Dan nanti pada akhir sholat, sebelum salam, itu hendaklah sujud sahwi dua kali, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Buhainah, yang telah kita sebutkan tadi. Maka dengan ini kita bisa mengumpulkan setiap dalil yang datang dalam permasalahan ini, menunjukkan bahwa tasyahud yang pertama hukumnya wajib. Lalu hukum tasyahud yang kedua. Tasyahud yang kedua atau tasyahud yang terakhir. Juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tasyahud yang terakhir itu hukumnya rukun. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri. Demikian pula diriwayatkan dari Makhul. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Syafi'i. Demikian pula Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat. Pendapat yang kedua mengatakan tasyahud yang terakhir hukumnya sunnah. Ini juga diriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Salah satu riwayat dari Al-Imam yang masyhur dari Al-Imam Malik. Salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Dan pendapat yang ketiga mengatakan tasyahud yang terakhir hukumnya sama dengan tasyahud yang pertama. Tidak ada perbedaan. Sebagaimana tasyahud yang pertama hukumnya wajib. Apabila dia sengaja meninggalkan maka batal sholatnya. Apabila dia lupa maka cukup dengan sujud sahwi. Maka demikian pula hukumnya pada tasyahud yang terakhir. Pendapat ini diriwayatkan dari Az-Zuhri, Al-Thawri, Al-Auza'i dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan yang zahir bahwa pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat. Bahwa tidak ada perbedaan hukum antara tasyahud yang pertama dengan tasyahud yang kedua. Hukumnya kedua-duanya adalah wajib. Yang apabila seorang meninggalkannya dengan sengaja maka salatnya batilah. Batal salatnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan doa tersebut. At-tahiyyatu lillah. Tahiyyat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud at-tahiyyat adalah pengagungan yang tetap, keagungan dan kesucian. Sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Ini yang dimaksud dengan at-tahiyyat, kesempurnaan, keagungan, kesucian. Lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan keagungan Allah. Bahwa tidak ada yang menyamai sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Makhluk penuh dengan kekurangan. Makhluk penuh dengan aib. Makhluk memiliki sifat-sifat. Namun sifat makhluk adalah sifat yang serba kekurangan. Di antara makhluk ada yang melihat, namun penglihatan itu terbatas. Penglihatan terbatas. Itu kalau dia punya penglihatan yang normal. Hanya dalam batas waktu tertentu. Yani dalam batas dan jarak tertentu. Di antara manusia yang lainnya ada yang lebih berkurang penglihatannya. Kabur. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala melihat semua apa yang dilakukan oleh hamba ini, dimanapun dia berada, walaupun di tempat-tempat yang tersembunyi, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat yang maha sempurna, sedangkan makhluk adalah sifat yang penuh dengan kekurangan dan aib. Wassalawatu, dan salat-salat. Salat di sini secara umum, salat yang wajib dan salat yang sunnah, atau bahkan ibadah secara umum. Sebab as-salatu makna umumnya adalah doa. Makna umumnya as-salatu maknanya adalah doa, sehingga mencakup ibadah, ibadah yang lainnya, berdoa, menegakkan sholat-sholat yang wajib dan yang sunnah. hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wattayyibatu, at-tayyibat. Yang dimaksud at-tayyibat adalah setiap yang baik dari ucapan dan perbuatan. Apa saja yang baik? Zikir-zikir, beramar ma'ruf nahi mungkar, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Atau amalan. Amalan baik, yaitu amalan yang saleh, amalan yang ikhlas, amalan yang berdasarkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk dari at-tayyibat. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu tayyib, maha baik, dan Allah tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik pula. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, keselamatan atasmu wahai nabi, dan rahmat Allah dan barakah-barakah dari Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kita semua dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Di sini dianjurkannya lebih mendahulukan doa selamat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada selain Rasul. Hal ini disebabkan karena kedudukan beliau, kemuliaan yang beliau miliki, dan ketinggian derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih didahulukan berdoa untuk Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Setelah itu berdoa kepada kita, diri kita, dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihin. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita kok dianjurkan berdoa, mendoakan Rasul? Mendoakan Rasulullah, padahal beliau tanpa didoakan pun telah mendapatkan jaminan syurga. Beliau pun tanpa didoakan, maka beliau telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga yang tertinggi, al-wasilah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendoakan kebaikan untuk Rasulullah atau mengucapkan salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya kemaslahatannya kembali kepada diri kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Kemaslahatannya kita sendiri yang mendapatkan. Kita dianjurkan bersalawat, yang itu adalah doa untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang tentu meninggikan derajat beliau, dan kemaslahatannya juga kembali kepada kita. Barang siapa yang bersalawat untuk Rasul satu kali, Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Nah, menunjukkan bahwa kemaslahatannya kembali kepada diri kita. Maka ini sama dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang setelah mendengarkan azan untuk berdoa. Untuk berdoa, dalam riwayat al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian telah mendengarkan azan, maka hendaklah dia bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma salullaha lil wasilah. Kalian meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku al-wasilah. Fa innaha manzilatun la tanbaghi illa li ahadin min ibadillah, fa arju an akuna anahu. Karena sesungguhnya wasilah ini adalah merupakan kedudukan di dalam syurga yang tidak diberikan kecuali kepada seorang dari hamba Allah, dan saya berharap akulah yang mendapatkannya. Faman sa'ala Allah lil wasilah halat lahu syafa'ati. Barang siapa yang meminta wasilah untukku, maka halal baginya syafa'atku nanti pada hari kiamat. Jadi kemaslahatan kembali kepada kita. Kita mendapatkan syafa'ah. Ketika kita mendoakan Rasulullah, mendoakan kebaikan untuk Rasul, menunjukkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Seseorang bersama yang dia cintai pada hari kiamat. Sehingga kemaslahatan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kemudian disebutkan pada lafaz hadis ini, assalamu alayka ayyuhan nabiy. Assalamu alayka. Seakan-akan Rasulullah ada di hadapan kita. Keselamatan atasmu wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebahagian para sahabat termasuk Abdullah bin Mas'ud, mereka berpendapat bahwa pada lafaz tasyahud kita dianjurkan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Rasulullah masih hidup. Adapun setelah meninggal maka kami pun mengatakan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Sehingga sebagian pendapat para ulama mengatakan untuk kita kaum muslimin sekarang ini, karena Rasulullah telah meninggal, tidak lagi mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Karena Rasulullah telah meninggal. Adapun ketika masih hidup kita menggunakan lafaz khitab, yakni assalamu alayka karena beliau masih hidup. Adapun setelah meninggal assalamu ala nabi. Ini sebagian pendapat. Dan pendapat tersebut dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Namun sebahagian para ulama mengatakan tidak. Apa yang diajarkan oleh Nabi itulah yang kita ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itulah yang Rasul ajarkan. Setiap hadis-hadis tentang tasyahud yang sampai kepada kita dari riwayat para sahabat, apakah itu riwayatnya Ibnu Mas'ud atau riwayatnya Ibnu Abbas atau riwayatnya Aisyah atau riwayatnya Abdullah bin Umar atau riwayatnya Abu Musa Al-Asy'ari dan yang lainnya dari para sahabat, mereka semua meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengajarkan lafaz tasyahud itu dengan assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita assalamu ala nabi. Dan Rasulullah tidak mengatakan kalau saya meninggal maka hendaklah kalian mengatakan assalamu ala nabi. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah ijtihad para sahabat.